Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukrulillah. Wassalatullahi wassalamuhu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana. نسألك علما نافعا ونعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير رزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Para santri, para pemirsa, para pendengar, dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita, pertolongan untuk kita, dan semoga Allah memberikan kepada kita kemenangan, kemenangan melawan hawa nafsu, kemenangan melawan godaan-godaan dan fitnah-fitnah dari syaitan, dan juga Allah menjadikan kita orang yang berjaya, beruntung di dunia dan di akhirat nanti. Kita masih dengan Imam Ghazali, dengan kitab Bidayatul Hidayahnya. Kita sudah sampai kepada bimbingan Imam Ghazali tentang doa-doa yang kita baca di pagi hari, yaitu kita sudah sampai kepada qaul musannif. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fi dharain amin ila an qal. Kemudian setelah kita membaca doa fajar tadi, kita melanjutkan lagi thumma ta'u. Kemudian berdoalah engkau. Thumma ta'u, kemudian berdoalah engkau. Bima awsa bihi Rasulullah, dengan doa yang pernah diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah radhiyallahu taala anha, kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Fakul, maka ucapkanlah ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang Maha Hidup, wahai zat yang mengurusi semuanya, ya Dzal Jalal wal Ikram, wahai zat yang memiliki kemuliaan, keagungan dan kemuliaan. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau ya Allah. Birahmatik, dengan rahmatullah astaghitu, kami memohon pertolongan. Wa min adzabika astajir, dan dari siksa mulah kami berminta. Astajir, minta pertolongan untuk engkau jauhkan. Perlindungan, astajir, minta perlindungan. Wa min adzabika, dan dari siksamu, astajir, aku minta perlindungan. La takilni ila nafsi, jangan kau serahkan urusanku kepada diriku. Ini adalah keinsyafan seorang hamba lemah, merasa tidak akan mampu menyelesaikan permasalahannya kecuali dengan Allah. La takilni ila nafsik, jangan kau jadikan aku ini, kau serahkan urusanku kepada diriku sendiri. Wala ila ahadin, dan juga jangan kepada siapapun min khalqika, dari hambamu. Tarfata ainin, biarpun hanya sekejap mata. Wa aslih li sya'ni, maka kami mohon. Aku mohon aslihi Allah, benailah li, untukku sya'ni, urusanku. Perbaikilah urusanku ya Allah. Bima aslah tabihi salihin, dengan apa yang telah engkau berikan kepada orang-orang soleh. Bima aslah ta, sebagaimana engkau benahi, sebagai engkau perbaiki, min as-solihin, bihi as-solihin, orang-orang soleh. Maksudnya ya Allah, perbaikilah diriku ini ya Allah, seperti engkau pernah memperbaiki orang-orang soleh yang engkau cintai. Fumakul, kemudian katakanlah wahai perindu kemuliaan. Maqalahu Isa ala nabiyyina alaihi salatu wassalam, apa yang dibaca doa yang apa doa yang pernah dibaca oleh Sayyidina Isa alaihissalam. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku asbahtu di pagi ini aku menjadi la astati'u daf'a ma akrah. La astati'u pagi ini aku tidak mampu daf'a ma akrah untuk menolak apa yang aku tidak suka. Wala amliku dan aku pun tidak memiliki naf'a ma arju. Tidak memiliki kemanfaatan dari apa yang aku yang harap. Berarti apa? Menyerahkan. Yang tidak baik pun aku tidak bisa menolak. Dan sesuatu yang maslahat pun aku tidak memiliki. Wa asbahal amru biyadika. Wa asbahal amru biyadika. Dan segala sesuatu adalah di tanganmu. Maksudnya ada dalam genggamanmu, dalam kuasamu. La biyadi ghairika dan tidak ada pada selainmu, ya Allah. Wa asbahtu murtahanan bi'amali. Aku menjadi orang yang menjadi tawanan dengan amalku. Artinya, nilaiku adalah sesuai dengan amalku. Artinya aku menjadi baik ya karena amalku. Dan aku tidak bisa beramal kecuali denganmu, ya Allah. La faqira afkar minni ilaik. Tidak ada orang fakir kepadamu melebihi daripada aku. Ini pengakuan, i'tiraf. Al-i'tiraf. Wala ghina aghna minka. Dan tidak ada yang kaya melebihi daripada engkau. Wala ghina aghna minka anni. Wala ghina tidak ada kekayaan. Wala fakir. Wala ghaniya. Tidak ada orang kaya. Tidak sesuatu yang tidak ada yang kaya aghna minka melebihi daripada engkau. Min anni dariku. Maksudnya tidak ada sesuatu pun yang tidak membutuhkanku melebihi daripada engkau. Maksudnya apa? Engkau sangat tidak butuh dengan aku. Engkau sangat tidak butuh dengan amalku. Kalau orang lain masih mungkin butuh kepadaku, pertolonganku, ya Allah. Tapi engkau sama sekali tidak butuh kepadaku. Allahumma la tushmit bi aduwi. Ya Allah, janganlah tushmit. Jangan kau bikin bertepuk tangan aduwi musuhku. Bertepuk tangan. Jangan kau bikin musuhku gembira, ya Allah. Musuh adalah orang-orang kafir yang memusuhi kita. Orang-orang yang membenci kita. Jangan sampai mereka bertepuk tangan. Maksudnya jangan kau bikin mereka bertepuk tangan karena kegagalan kami, kehancuran kami, kekalahan kami. Wala tasubbi sadiqi. Ya Allah. Jangan engkau bikin susah. Jangan engkau bikin gelisah. Bi denganku, sadiqi kawanku. Jadi jadikan aku ini orang yang enak. Musuh jangan sampai tertawa karena kekerusakanku. Dan juga jangan sampai teman-temanku enggak senang dengan aku, ya Allah. Wala taj'al musibati fi dini, jangan sampai kau jadikan musibahku dalam urusan agama. Hilangnya iman, kurangnya iman, mudahnya melakukan kemaksiatan. Itu musibah di dalam urusan agama. Ada orang musibah dunia. Ada orang musibahnya musibah dunia, mulai dari bangkrut usahanya dan sebagainya. Itu sangat sepele dan sangat sedikit dibanding dengan musibah akhirat yang menimpa seorang hamba. Maka ya Allah, jangan kau jadikan musibahku fi dini dalam urusan agamaku. Wala taj'alid dunya akbaru hammi, dan jangan sampai dunia itu menjadi impian besarku. Himmah semangatku hidup berjuang ini hanya untuk dunia. Jangan, ya Allah. Jadikan semangatku adalah akhirat, bukan dunia. Wala mablagh ilmi, bukan tujuan dari apa yang aku pelajari selama ini, ya Allah. Jangan sampai dunia ini menjadi mablang ilmi tujuan dari apa yang aku pelajari. Orang mencari ilmu untuk dunia, tak? Rugi. Enggak. Jangan sampai seperti itu, ya Allah. Walau tusallit alaiya bidhambi man la yarhamuni. Jangan sampai engkau kuasakan atas kami. Jangan sampai engkau kuasakan atasku, ya Allah. Gara-gara dosaku, orang-orang yang tidak punya kasih sayang kepadaku. Ini jelas juga pengakuan kepada Allah. Jadi mungkin sekali adanya penguasa-penguasa yang tidak baik, yang tidak punya kasih sayang kepada kita, ini juga karena dosa kita. Mungkin sekali itu semuanya. Karena kita banyak dosa, kita kurang tobat, kurang dekat kepada Allah. Akhirnya apa? Allah yusallit alaina man la yarhamuna. Allah menguasakan kepada kita orang-orang yang tidak punya kasih sayang kepada kita. Dan kekuasaan mananya luas. Seorang istri tiba-tiba punya suami jahat. Jangan nyalahkan suaminya. Mungkin seorang istri itu kurang dekat kepada Allah. Atau tiba-tiba seorang suami tiba-tiba di rumahnya ada seorang istri yang tidak benar. Atau punya anak yang durhaka. Atau salahkan dirimu sendiri. Mungkin itu semua karena engkau adalah punya dosa. Maka kita ini memohon. Ya Allah, la tusallit alayya. Bidunubi man la yarhamuni. Ya Allah, jangan sampai engkau kuasakan atasku. Orang sewenang-wenang kepadaku, yang zalim kepadaku, tidak punya kasih sayang kepadaku. Gara-gara dosaku jangan sampai terjadi itu. Maka tapi ampuni dosaku ya Allah. Tubat'u bima badalaka minad da'watil masyhurati. Kemudian berdoalah bima dengan doa-doa bada yang bada itu yang maksudnya tampak padamu, maksudnya yang engkau inginkan bada yang muncul badalaka dalam angan-angan dan pikiranmu. Minat da'awatil masyhurah, tidak ada doa-doa yang masyhur. Setelah itu doalah sebebasmu. Dengan sendiri-sendiri sesuai dengan keinginan. Wahfadha dan hafalkan mimma uratnahu. Seperti yang aku telah datangkan, kami datangkan. Kata Imam Ghazali. Di kitab da'awati min kitab Ihya Ulumuddin. Masalah kitab doa-doa di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali punya kitab namanya kitab Ihya Ulumuddin. Itu ada bagian tentang doa-doa di kitab tersebut. Wal takun awqataka ba'da sholati ila tulu'i syamsi muwazza'atan. Hendaknya waktumu itu mulai dari mulai ba'da sholat, mulai setelah sholat ila tulu'i syamsi sampai matahari terbit. Habis sholat subuh sampai matahari terbit. Jadi kan waktumu itu terbagi ila arba' wadhaif, ala arba' wadhaif. Jadi empat tugas. Jadikan pekerjaanmu setelah sholat sampai terbit matahari itu empat hal ini. Wadhifatun fil adhkari, yang pertama adalah engkau baca. Engkau gunakan untuk berzikir. Watasbihat dan baca tasbih. Watukarrihu hafiz subhatin, kau ulang-ulang deh dengan tasbihmu biar enggak lupa. Biar enggak ketiduran juga. Jadi zikir. Doa-doa. Wadhifatun yang kedua, fikiratil Qur'an. Baca Quran. Setelah zikir-zikir, baca Quran. Wa itu ya tun fit tafakkuri. Wallah. Ini yang jarang kita hadirkan. Dan wadhifah yang lain tafakkur. Dan ini selalu kami hadirkan. Tafakkur itu penting. Untuk menyadari kesalahan. Untuk menutup kekurangan. Dan sebagainya. Harus ada dengan namanya tafakkur. Agar orang itu sadar akan kekurangannya. Akan dosanya. Agar dia bisa membuat satu koreksi dan evaluasi terhadap dirinya. Bagaimana dia akan bisa lebih baik dan lebih maju. Tafakkur. Tafakkur, maka cara bertafakkur adalah tafakkurlah engkau. Renungilah fidunubika, dosa-dosamu. Wa khotoyaka, kesalahanmu. Wa taksiraka, wa taksirika, dan keteledoranmu. Ibadati maulaka, dalam ibadah kepada Tuhanmu. Wa ta'arudika, dan terancamnya dirimu li iqabihi wa ta'arrudika, dan terancamnya dirimu karena perilakumu. Jadi ta'arrud itu tiba-tiba engkau menghadang li iqabihi, hukuman Allah karena kesalahanmu yang tidak pernah kau pikirkan. Ta'arrud. Jadi ta'arrud adalah menghadang. Menghadangmu. Jadi kamu dengan berbuat dosa itu menghadang li iqabihi. Siksa dari Allah Subhanahu wa taala al-alim yang pedih. Wa bisakh wa sukhtihi li iqabi wa sukhtihi, dan murka Allah al-alim yang agung. Baik. Wa turattib, kemudian setelah itu engkau rapikan bi tadbirika, dengan aturanmu sendiri, auradaka, auratmu. Kau bikin jadwal yang rapi tentang wirid-wiridmu fi jami' yaumika, sepanjang hari, litatadarak fihi, agar engkau bisa menambal, litatadarok bihi, agar engkau bisa menambal, maksudnya engkau bikin jadwal yang rapi dalam apa yang harus kau lakukan dalam sehari. Kalau ternyata nanti ada yang tidak bisa kamu lakukan dalam waktu yang sudah kau tentukan, kamu bisa tambal di waktu yang lain. Jadi disiplin namanya. Misalnya mestinya kita sekarang baca wirdul latif, ya kan, karena sudah menjadi kebiasaanmu. Kalau ternyata di jam yang sudah biasa engkau baca wirdul latif tidak engkau baca, engkau bisa ganti. Jadi agar dengan membuat jadwal itu agar di saat kita tidak melakukannya bisa diganti dengan di waktu yang lain. Karena apa? Karena kita ngerti ada yang kurang apa yang kita lakukan. Kita qadha, gitulah bahasanya. Tatadarok, kita qadha. Kemudian di tatadarok agar engkau bisa menggantikan, menambal ma farrata min taqsirika, dari keteledoranmu. Misalnya ada yang kurang, kau bisa tambal nanti. Wa tahtaris minat ta'arud li sakhatillah, dan awas untuk kau terkena daripada murka Allah Ta'ala al-alim yang sangat pedih. Fi yaumika, dalam hari-harimu. Wa tanwi, dan niatlah engkau. Pagi hari itu niat. Saat engkau mau keluar niat, tanwi. Al-khaira, untuk kebaikan li jami'il muslimina, untuk kepada kaum muslimin semuanya. Jadi niatkan, apakah engkau mampu, tidak mampu. Kau niat, ya Allah, aku akan keluar untuk kebaikan umat Islam. Apakah dengan ilmu, apakah dengan harta, atau cukup dengan tutur kata yang lembut dan baik untuk kaum muslimin. Kemudian, وَتَعْزِمْ أَلَّا تَسْتَقِلْ فِي جَمِئِنَا هَدِكَ إِلَا وِتَعَاتِ اللَّهِ تَعَالَى, dan berjanjilah sepanjang hari tidak ada yang kau kerjakan kecuali ada hubungannya dengan Allah, ada makna taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari pagi sudah diniapkan kayak begini, masya Allah. Mau kerja kayak apapun, kerjaku adalah dalam irama taat kepada Allah. Apapun yang dilakukan hendaknya dihubungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَتَكْسِدْ فِي قَلْبِكَ taat, dan engkau mau bekerja, diniatkan ini semua untuk ibadah. Karena ingat, kebayang untuk berikan nafkah anak istri, kebayang untungnya untuk bangun masjid, kebayang untungnya untuk bangun pesantren dan sebagainya. Ini adalah, biarpun kelihatannya amalan zahir, itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka niat yang benar. وَتَكْسِدْ فِي قَلْبِكَ taat, niatkan dalam hatimu untuk melakukan ketaatan tersebut. Allati taqdir 'alaiha, yang engkau mampu. Tahtar afdalaha, dan sebisa mungkin kau dalam memilih sebuah amalan. Apa yang engkau lakukan di masyarakat pun harus kau pilih mana yang lebih bagus. Afdalaha, yang paling bagus. Wa tata'ammal, kemudian juga kamu merenung. Tahiyat asbabiha, merenung. Jadi sepanjang kita mau berjuang, mau melakukan suatu pekerjaan, harus kita merenung, mengerti, mempersiapkan tahiyya, mempersiapkan asbab, sebab-sebab bagaimana kita bisa melakukan itu semuanya. Itastahil biha, untuk kau bisa melakukan pekerjaan tersebut, pekerjaan kebaikan. Wala tada'anka, dan awas jangan kau ketinggalkan, attafakkura, tafakkur fikur bil ajali, akan dekatnya ajalmu. Wa khululil mauti, dan datangnya kematian, al-qati' yang memutus lil amali, anganmu yang panjang. Kita masih ingin melakukan begini-gini, diputus oleh Allah, mati. Berhentilah semuanya. Wa khurujil amri anil ikhtiar. Engkau pikir, merenung tentang khurujil amri anil ikhtiar. Kematian ini sudah enggak ada ikhtiar dari memilih-milih, enggak ada. Sudah kalau waktunya mati, ya mati. Wa husul hasrati wa nadama, dan ingat, renungi agar mendapatkan hasrat, suatu penyesalan, wa nadama, sama penyesalan yang dalam, penyesalan yang luar biasa. Itu lil ikhtirari, karena lama tertipu di dunia ini. Gara-gara engkau tertipu di dunia, lihat, enggak mikirkan untuk akhirat, ibadah enggak, semuanya akan sengsara di sini. Wa adkaruka ashru kalimat, wal yakun min tasbihatika wa adkarika ashru kalimat. Hendaknya bacaan-bacaan tasbih dan zikirmu itu paling tidak ini 10 kalimat. Ihdahunna, yang pertama baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu adalah doa yang pertama. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wahdahu, yang maha tunggal. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada Tuhan lain selain Allah. Lahul mulku, hanya Allah lah yang memiliki kerajaan yang sesungguhnya. Walul hamdu, dan hanya untuk Allah segala puji. Yuhyi, maha menghidupkan. Wa yumitu, maha mematikan. Wa hayyun la yamutu, dan sungguh Allah maha hidup dan tidak akan mati. Biyadihil khair, hanya di tangan Allah lah segala kebaikan. Tidak ada kebaikan yang bisa dilakukan seorang hamba kecuali diberi oleh Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah maha kuasa dengan segala sesuatu. Ini doa yang pertama. Atsaniyatu, doa yang kedua adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Al-Malik, La ilaha illallah, la ilaha illallahul maliku. Rajanya para raja, raja. Al-Haqqu yang maha benar. Al-Mubin yang menjelaskan kepada kita tentang jalan menuju surga. Al-Mubin, Yubinut Tariq yang menjelaskan dengan Al-Qur'annya, dengan hadis Nabi, melalui hadis Nabi Allah menjelaskan. Al-Mubin. Al-Thalitha yang ketiga, la ilaha illallah al-wahidul qahar. La ilaha illallah al-wahidul qahar, rabbus samawati wal ardi. Tidak ada Tuhan selain Allah. Al-Wahid yang maha tunggal. Al-Qahar yang jika al-Qahar jika berkehendak tidak akan ada yang menghalangi itu Qahar. Wa ma bainahuma dan al-Qahar rabbus samawati wal ardi yang menguasai langit dan bumi, wa ma bainahuma dan semua isinya. Wa ma bainahuma itu isinya langit dan bumi. Al-Azizu yang maha kuasa, yang maha mulia. Al-Ghafaru yang maha pengampun. Rabiatu doa yang keempat, zikir yang keempat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada Tuhan selain Allah. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, suci Allah. Walhamdu dan segala puji lillahi bagi Allah. Wa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wallahu akbar, Allah maha agung. Wa la hawla, tidak ada daya. Wa la quwata, tidak ada kekuatan. Illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Subuhun, maha suci Allah. Kudusun, maha suci Allah. Rabbul malaikati, Tuhannya malaikat warruh dan semua ruh. Asadi satu yang keenam adalah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Wa bihamdihi dan dengan segala aku usabbihu subhanallah, aku memuji Allah, mensucikan Allah dengan pujian Allah, dengan sanjungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Azim yang maha agung. Sabiatu yang ketujuh adalah astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha wal hayyul qayyum. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah, aku minta pengampunan kepada Allah. Alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wal hayyu, Allah maha hidup. Al qayyum yang maha mengurusi hambanya. Was'aluhu, dan aku mohon kepada Allah taubatan, ketobatan. Al maghfirata, maghfiratan, pengampunan. Al-thaminatu yang kedelapan adalah Allahumma ya Allah, la manna lima a'tait. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang kau kehendaki untuk kau sampaikan. Ingat, rizkimu akan nyampe kepadamu. Apapun kalau sudah milikmu akan nyampe kepadamu. Tidak ada yang bisa menghalangi. Dari itulah la mani'a lima a'tait. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang telah kau berikan. Pasti nyampe. Walumuti alimah manakta, dan tidak akan bisa memberikan sesuatu kepada siapapun jika Allah itu tidak menghendaki. Allah melarang. Walarad alimah qadait. Tidak ada. Rad itu adalah untuk mengulang kembali dari apa yang telah Allah. Maksudnya tidak ada perubahan lagi dari apa yang sudah qadait engkau tentukan. Walayan faudal jad mingkal jad, orang yang punya kekayaan. Walayan faud, dan tidak akan bermanfaat. Dal jad, orang yang punya kekayaan. Wa mingkal jad, dan kekayaan sesungguhnya darimu ya Allah. Al-Thasiyatu yang sembilan, Allahumma ya Allah, salli ala Muhammadin, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang asyirah yang sepuluh adalah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mintalah perlindungan kepada Allah. Bismillah dengan nama Allah. La yadurru, tidak akan berbahaya. Ma'asmihi, dengan nama Allah. Alladhi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi, sesuatu yang ada di bumi. Wala fis sama', di langit. Kalau sudah baca ini aman. Tidak ada godaan lagi insyaAllah kalau dengan penuh keyakinan. Tidak datang dari langit, tidak datang dari bumi. Tidak ada mengganggu. Tukarriru kullu wahidat minuha min hadil kalimat imami ahmarroh. 100 kali. 100 kali, setiap satu, 100 kali 10 berarti 1000. 100 kali 10 berapa? 1000. Wa imma aw 70, 70 lah kalau enggak mau. 70 marrah. Aw 10 marrah, paling enggak 10 kali. Tinggal kau pilihkan 10 kali 10 jadi 100. Wa aqallu, paling sedikit 10. Ya Imam, 10 dikit. baca tiga satu aja ngebut. Tapi harus belajar kita. Wa huwa aqalluhu liyakunu al-majmu'u mi'atan liyakunu al-majmu'u mi'at liyakunu al-majmu'u mi'atan, supaya semuanya itu terkumpul 100 bacaan zikir tadi. Walazim hadhihi al-awrat, dan tekunilah aurat ini. Wala tatakallam qabla thulu'i syamsi, jangan kau berbicara sampai terbit matahari. Wa fil khabar, disebutkan dalam sebuah hadis, anna dhalika afdal min min a'tinaki thamani riqabin. Itu lebih besar, lebih agung daripada punya apa namanya, unta apa kambing apa? Apa tadi? Memerdekakan. Masya Allah, pagi ini ngantuknya luar biasa. Jadi baca doa itu lebih bagus daripada memerdekakan 8 budak. Memerdekakan budak itu sendiri pahalanya besar. Sudah begitu 8. Min waladi Ismail, dari keturunan Nabi Ismail. Artinya apa? Ada mungkin sekali terjadi perbudakan dari keturunan Nabi Ismail. Jadi kita membebaskan lagi dari orang yang memperbudak keturunan Nabi Ismail, berarti kita mengangkat sesuatu yang amat besar. Sebab tidak boleh menjadi budak keturunan Nabi Ismail, kalau tiba-tiba terjadi sebuah perangan, kalau diambil oleh seseorang, kawin dalam peperangan, kemudian dia diperbudak, kita menebusnya. Itu pahalanya beda dengan orang-orang biasa. Ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam, a'ni al-istihwal bidhikri ila tulu'i syamsi, maksudnya, sibukkan dirimu untuk berzikir sampai terbit matahari. Ghairu ayyata khallalahu kalamun, jangan sampai diselesai dengan omongan. Akan dalam hadis juga, disebutkan bahwasanya man shalla al-fajr bi jama'atin thumma qada yadhkurullaha subhanahu wa ta'ala hatta tatla' asy-syamsu thumma shalla raka'ataini kanat ka ujrati ka ajri hajjatin wa umratin tamataini tamataini wa tamatan tamatan. Kalau orang di waktu pagi begini berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, maka dia seperti orang melakukan haji dan umrah. Dalam ayat hajjatin wa umratin tamataini tamataini, seperti pahalanya orang haji dan umrah. Baik, kita lanjutkan. Adapun ma baina thulu'i syamsi, tata krama antara setelah terbit matahari sampai tergelincir. Mulai dari matahari terbit sampai matahari tergelincir, apa yang kita lakukan? Fa idza tala'at asy-syamsu wartafa'at qadra ramhin, kalau sudah matahari sudah terbit kemudian mulai meninggi, diperkirakan segitu tinggi tombak. Kalau tinggi tombak itu bagaimana mengukurnya? Anggap saja matahari sudah meninggalkan landasannya. Kemudian kita bisa melihat antara bumi dengan landasannya sudah ada jarak. Dan jarak itu bisa dikira-kira seperti ujung tombak yang ditegakkan. Atau mungkin sederhananya, kalau kita ada matahari sudah naik, kemudian kita ambil matahari seandainya. Jadi yang ditinggalkan itu bisa cukup untuk matahari lagi, ya itulah kadarnya. Fasholli rakaataini, salatlah 2 rakaat saat itu. Salatlah 2 rakaat. Wadhalika inda zawali waqtil karohati, yaitu di saat hilangnya waktu karohah. Sebab waktu karohah adalah bersama terbitnya matahari. Bersama terbitnya matahari tidak boleh kita melakukan salat. Ditunda sesaat agar hilang waktu kemakruhan. Hilangnya kemakruhan. Fa inna makruhatun, sebab itu adalah makruh. Karohatun tanzih, makruh. Karena itu tahrim, haram. Setelah sholat subuh ya, ada. Setelah sholat subuh kita tidak boleh melakukan sholat. Sholat apa yang tidak diperkenankan? Adalah sholat-sholat yang martabatnya sholat sunat mutlak. Sholat-sholat mutlak. Jadi yang tidak diperkenankan habis sholat subuh itu cuma 2 sholat. Bukan semua sholat, harus pahami. Sebagian orang salah membaca kitab fikih kecil, kayak fikih Safinatun Najah, salah paham. Dipikir kalau sudah habis sholat subuh nggak boleh melakukan sholat apa saja. Yang tidak boleh hanya yang pertama adalah sholat sunat mutlak yang tidak pakai nama. Yang kedua adalah sholat sunnah yang sebabnya adalah mutaqarin barengi atau mutaakhir atau nanti. Kalau sebabnya belum terjadi, tidak boleh kita melakukan. Ini adalah sholat waktu yang diharamkan yang lima itu. Jadi kalau kita masuki waktu yang semacam ini, waktu yang diharamkan, tapi kita ingin mengqadha, enggak apa-apa. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW melakukan sholat ba'da dzuhur setelah asar. Padahal waktu setelah asar tidak boleh. Begitu juga. Sama. Setelah subuh mungkin. Habis sholat subuh kita melakukan sholat dua rakaat. Apa itu? Saya tadi belum qabliyah subuh. Atau ingat utang semalam aku tidak qabliyah ba'da isya. Lakukan saat itu. Baik, lakukan. Dan itu diperkenankan. Dan itulah ilmu. Wa idza adhan naharu, kalau sudah matahari sudah mulai mencerah, wa matahu minhu, kemudian sudah mulai berlalu dari landasannya, qariba min rubu'i, paling tidak sudah masuk hampir seperempat, seperempat daripada siang ini. Jadi kalau babi bumi begini ya, satu setengah, paruh, separuh, seperempat. Jadi kalau matahari sudah di sana seperempat. Fasholli salat duha. Ini syarat bahasanya pertama tadi bukan salat duha, yang pertama adalah salat isyraq. Salli fa salli salat duha, maka hendaknya kau melakukan salat duha arba'an empat rakaat atau sittan atau enam atau tamanian atau delapan. Matna syaratnya adalah dua dua. Wa qad naqaltu hadhil adad kullaha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku telah menukil bilangan-bilangan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluha an Rasulillah, hadhihi al-ayat kulluha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi al-adad kulluha, wa qad naqaltu hadhihi al-adad kulluha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ini semua bilangan rakaat ini adalah sudah kami dapat. Jadi memang rakaat salat duha ini hilaf. Ulama berbeda pendapat. Jumhur mengatakan 8 rakaat. Ada dinukil katanya 8 rakaat. Yang benar adalah yang dikukuhkan 8 rakaat salat, paling banyaknya salat duha. Lakukan itu semuanya. Jangan hanya model 2-2. Jika ada waktu jadikan 4, 6 atau 8. Wa salatu khairun kulluha. Adapun salat ini adalah kebaikan semuanya. Namanya salat luar biasa, sudahlah. Wa man syaa'a falyastakthir. Kalau yang menghendaki berbanyaklah. Bukan siapa yang istiqlal. Kalau sudah enggak senang, ya kurangi. Yang jelas ini keutamanya besar. Maksudnya ente mau nampak atau terserah, masih gitu. Walau sampai natul isyab jiwa zalawi rabi tatro tiba termin salat ila hadi. Maka antara terbitnya matahari, malai tulu isyab si terbit matahari sampai tergelincir. Enggak ada sesuatu yang namanya rotibah salat rotib. Rotib minas salati illa hadi, kecuali ini. Ini adalah lebih istimewa. Ini masya Allah yang dilakukan saat ini. Sholat-sholat ini. Tulu isyamsi wa zawal. Tidak ada ketentuan-ketentuan sholat kecuali sholat duha tadi. Jadi kalau kita perhatikan antara terbit matahari sampai matahari tergelincir, enggak ada tugas-tugas ibadah. Kecuali yang disyaratkan ya sholat duha ini. Fama fadula anha min awqatika. Kalau memang ternyata waktu melebih habis duhaan masih nyantai. Falaka fihi arba'u halatin, maka kamu punya empat keadaan. Yang pertama, al-hala ula wa hiya al-afdal, yaitu yang pertama yang paling utama, hendaknya kalau kamu punya sisa waktu, habis duhaan terus nganggur, ngapain? Nih. Talabul ilmi syinafi'i, mencari ilmu yang manfaat. Ini dalam urusan agama. Tudal fudul, bukan ilmu iseng. Ilmu fudul, ilmu iseng, ilmu enggak guna. Ilmu fudul, ilmu lebih yang enggak berguna. Alladzi akabban nasu alaihi, yang banyak orang tergiur di situ. Wasamahu, dan mereka memberikan nama. Masya Allah. Mantuknya luar biasa. Nah. Jadi hendaknya kau belajar ilmu yang manfaat. Ilmu manfaat di sana ilmu yang urusan agama dulu. Kau perhatikan. Urusan keselamatan dirimu. Tudal fudul, bukan ilmu fudul. Ilmu fudul itu ilmu yang gak berguna, ilmu sihir, ilmu aneh-aneh yang gak menjadikan kau selamat di akhirat. Alladzi akabban nasu alaihi, yang orang pada berbondong-bondong ke situ, orang pada melazimi ilmu itu, orang pada nekuni ilmu itu. Ada ilmu yang gak berguna, ngambil waktu yang paling hebat antara duha dengan sampai tergerejir, gunakan ilmu-ilmu yang gak berguna. Semua pun demikian masih diberi nama ilman. diberi nama ilmu, bukan ilmu. Wal ilmu nafi, ada ilmu nafi ini. Huwa ma yazidu fi khaufika, ilmu yang hendaknya kau pelajari di waktu itu adalah ilmu yang yaziduka, menambahkan kepadamu. Yazidu fi khaufika, menambahkan dirimu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Minallahi taala. Wa yazidu fi basiratika, dan menambahkan kecerdasan batinmu. Cerdas hati batinnya. Cerdas bi ibadati rabbika, untuk engkau bisa beribadah kepada Tuhanmu. Wa yuqallil min rahabatika fid dunya, hendaknya kau kurangi tentang semangatmu dalam dunia. Semangat duniamu kau kurangi. Nah, dan ilmu yang manfaat, ilmu yang yuqallilu. Ilmu yang manfaat adalah ilmu yang yuqallil. Ilmu yang bermanfaat menjadikan kau rindu akhirat, atau yuqallil dan mengurangimu. Min rahabatika, dari keinginanmu. Fid dunya, dan di dunia. Wajizitu, dan menambah firohbatika, keinginan fil akhirat, di akhirat. Pokoknya ilmu yang memicu, memacu kita untuk mencari akhirat, itu ilmu yang manfaat. Wajaftah basirataka, dan ilmu yang manfaat adalah ilmu yang membukakan mata hatimu. Biafati amalika, ini ilmu yang membuka hatimu untuk sadar kekurangan amalmu. Ada orang beribadah gak sadar, misalnya orang sedekah, gak diterima. Karena apa? Dia dengan cara yang haram, atau masih punya tanggungan yang wajib, tapi wajib sedekah. Ini karena ilmunya enggak manfaat. Hatta tahtariza minha, agar engkau bisa menjauhi daripada ilmu-ilmu itu. Dan ilmu yang manfaat, ilmu yang baik, yutali'uka ala makayidi syaitan, agar bisa mengenalkan kau, memperlihatkan kepadamu tentang tipu dayanya syaitan. Wururihi, dan bagaimana usaha-usaha setan untuk menipumu. Wa kaifiyati talbisi, dan bagaimana untuk mengkabur, mengkelabui. Ala ulama su, kepada ulama-ulama su. Na'udzubillah. Setan hebat. Goda ulama su bagaimana itu. Sehingga dengan kita punya ilmu yang nafik manfaat, kita akan tahu ini mau ditipu oleh setan. Tidak bisa. Hatta aradahum, sehingga setan itu menghantarkan mereka ala untuk berhadapan ala limaktillahi, murka Allah Subhanahu wa ta'ala wa sahatihi, dan marahnya Allah. Haitsu akalud dunya, kadang ini ulama usul, akalud dunya, mengambil dunia, makan dunia, biddini, dengan menjual agamanya. Wa takhadul ilma dari'atan wa wasilatan ila akhdi amwali salatin, dan menggunakan ilmu, Allahu akbar, menggunakan ilmu, wa takhadul ilma, menjadikan ilmu dari'atan sebagai sarana, wa wasilatan, perantara, ila akhdi amwali salatin, untuk mengambil hartanya sang raja-raja. Dengan ilmunya menaklukkan sang raja, dengan kalimatnya, ilmunya sampai tunduk memberikan hadiah kepadanya. Na'udzubillah. Wa akli amwalil aqafi, sampai ingin, karena punya ilmu. Dengan ilmunya dia bisa sampai ke tanah kau Pak sebagai pengurus wakaf. Sehingga dengan wakaf dia makan wakaf blab blab blab blab. Sehingga Imam Muzali dalam kitab Ihya-nya mengatakan, jangan kau anggap ilmu fikih yang kau pelajari bisa menjadi ilmu dunia murni, kata Imam Muzali. Ilmu fikih itu mana? Iya. Zaman ini membuat sampai ingin sadar. Sudah belajar ilmu kedokteran saja, jangan belajar ilmu fikih. Loh kok gitu? Di Ihya di Muqaddimah Ihya. Ilmu kedokteran pada zaman ini, kata Imam Ghazali, lebih aman daripada ilmu fikih. Kenapa? Sebab orang banyak berlomba-lomba belajar ilmu fikih, adalah dia punya kedudukan di tempat perwakafan sana, untuk bisa mengambil duit-duit wakaf seenak-enaknya. Karena wakaf negara besar sekali. Dokter nggak ada yang bisa duduk di tempat wakaf. Ini zaman itu. Jadi intinya ada ilmu, biarpun kelihatannya ilmu itu ilmu akhirat, ternyata dikatakan oleh Imam Ghazali ilmu dunia. Ilmu dunia, ilmu akhirat adalah ilmu yang menjadikan kau takut kepada Allah, semakin rindu kepada Allah. Itu. Sehingga benar dengan ilmunya, maka kalau dia tidak punya ilmu, tidak akan melaku buka panti asuhan. Karena di seorang ustaz, alim, hebat, punya hafalan ini itu, buka panti asuhan dipercaya sama orang, tapi tujuannya apa? Untuk mengambil hartanya yatama, anak yatim, masakin, ngumpulkan kekayaan di situ. Wasor fi hinam timtulana hari mila talabil jah, sepanjang hari dia berusaha untuk mencari pangkat kebesaran di dunia. Wal mangzilah, kedudukan fi qulubil haqqi, di hatinya makhluk. Jadi ada orang yang punya ilmu itu ternyata dia mengasah ilmunya, belajar untuk menyampaikannya, kemudian mengajarkannya, kemudian mungkin mengembangkannya. Ilmu dunia, ilmu akhirat katanya. Cuma niatnya salah, hanya pengen duduk di posisi sebuah jabatan agar dia mudah mengambil harta negara. Atau bisa ngumpulin anak yatim nanti. Sumbangan yatim piatu bisa dimakan sama dia. Atau mungkin fakir miskin, lihat. Bisa ngatur orang, bohongi masalah zakat semuanya. Nah ini. Tujuannya adalah untuk mengambil orang. Agar orang itu perhatian kepadanya. Wah, na'udzubillah. Dianggungkan, dibesarkan oleh manusia. Wattirarihim dalika ila almurahati wattahidu alilma dari'atan wasilatan sakin tulina harim wasarafa himmatahum tulana harim ila talabil jahi wal manzilah wattarrahum dalika. Nah, ini ilmu yang enggak manfaat tadi, ittarrahu memaksa mereka. Ilmu yang enggak manfaat, yang enggak benar ini. Pokoknya kau sadari, kalau ilmumu hanya untuk mencari pangkat-pangkat, pasti ilmu enggak benar sudah. Makanya sudah jangan urusan dengan itu semuanya. Kalau sudah ilmumu kau gunakan untuk cari pangkat, sudah ini. Torrohum. Maka ilmu yang enggak manfaat, itu memaksa seorang dalika. Ilal muro'ati, untuk pamer amal. Bukan karena Allah. Umaroh. Umaroh ini adalah bahas diskusi biar dianggap sebagai orang hebat, pinter. Munakosyah, sama. Fil kalam, dalam omongan, lembah bangga-banggaan. Wahadhal fannu minal ilmin naf wal mubahah, dan berbangga-banggaan. Nah, ini ilmu yang tidak manfaat. Biarpun itu ilmu agama yang kau pelajari, jika terbetik di niatmu adalah untuk itu semua, itu ilmu yang tidak manfaat. Tapi ilmu manfaat yang kau pelajari adalah yang menjadikan dirimu semakin takut kepada Allah. Itu sudah selesai. Ya, sekarang kamu belajar tambah dekat atau tidak. Itu. Kalau harapannya nanti hanya, oh kelihatan makom. Bahkan makom bapaknya menjadi makom bapaknya. Aku nanti ngajar tempatnya abah. Aku anaknya kiai, ustadz. Ha. Setan yang misik ke niat yang salah itu. Wahadhal fannal ilmin nafi. Ini masalah ilmu nafi. Qad jama'nahu fi kitab Ihya Ulumuddin. Sudah ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Perlu dibaca ini. Dan menarik sekali untuk dibaca. Pernah kita baca waktu Ramadan yang lalu. Atau 3 Ramadan yang lalu. Fa in kunta min ahlihi fa hasilhu, kalau engkau pantas ahlinya maka ambil. Wa amal bihi, dan amalkan. Tsumma allimhu, kemudian ajarkan kepada orang. Wa ud'u ilaihi, dan ajak orang untuk ke situ untuk mengamalkannya. Fa min ma'am fa man 'ali ma dzalika, barang siapa mengetahui ilmu akhirat tadi. Wa amila bihi, lalu mengamalkan, mengetahui ilmu akhirat. Wa amila bihi, lalu mengamalkannya. Tsumma 'allamahu, kemudian diajarkan kepada seseorang. Wa da'a ilaihi, kemudian mengajak orang untuk mengamalkan ilmu. Padzalika yud'a 'adiman fi malakutis samawati, ialah orang yang bakal disebut sebagai orang agung di kalangan ahli langit. Bi syahadati Isa alaihi salam, seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Isa. Sayyidina Isa pernah mengatakan demikian. Man 'alima wa 'amila wa'allama fadhalika ladhi yud'a adhiman fi malakuti samawati, kata Sayyidina Isa alaihissalam. Wa idha faraghta min dhalika kulli, kalau sudah selesai waktumu, waktu habis duhaan, hanya belajar ilmu akhirat menjadikan kau semakin dekat kepada Allah. Kalau sudah selesai kullihi wa faraghta min islahi nafsik, setelah membenahi dirimu zahiran batin dan lahir batinmu, wa fadula syai'un min awqatika, masih ada sisa waktu, berkah benar. La ba'sa, maka tidak apa masalah. Tidak ada masalah. Antastaghila, untuk kau menyibukkan bi'ilmi al-madhabi, baru ilmu-ilmu madhab fil fikih. Ajib. Ilmu fikih, ilmu ntar dulu ini. Ilmu fikih, ilmu ntar dulu. Ilmu benahi hatimu dulu, ini nomor satu. Ilmu fikih dianggap ilmu kedua nanti. Bahkan Imam Ghazali menyebutkan dalam ihya-nya, ilmu dunia itu. Jangan dianggap ilmu agama itu. Ilmu agama itu yang benahi, yang menjadikan dirimu takut kepada Allah itu. Lita'rif bihil furu' an-nadira, kalau kau mengetahui hukum-hukum furu', hukum-hukum cabang-cabang hukum. An-nadira, yang jarang kita temukan. Bila ibadah, dalam urusan ibadah. Wa tariqut tawassuti bainal khalqi, untuk menengahi persengketaan makhluk Allah. Fil khusubat, dalam permusuhan. Indang kibabihim ala syahwat, di saat mereka tersungkur dalam mengikuti syahwatnya. Mereka adalah terkibab, yakni seperti wajah yang tersungkur, maksudnya dia terjerumus syahwati ala syahwatnya. Fadzalika aitun ba'dal farah min hadil muhimmat Fadzalika aidan, begitu juga ba'dal farah min hadzal muhimmat, setelah selesai dari ini semua kepentingan hal-hal yang penting ini, min jumlati furudil kifayati, termasuk fardhu kifayah. Fa in ta'adka nafsuka, kalau ternyata dirimu mengajak ila tarki ma dzakarna minal aurat wal adzkar, awas. Kalau kamu menuntut ilmu bertahun-tahun ini, sudah belajar nih, kamu belajar dengan saya, kata Imam Ghazali. Kalau ternyata kamu sudah membaca begini, kok masih enggak mau wiritan, enggak mau ngamalkan itu semuanya, tapi lebih sibuk dengan ilmu-ilmu kayak ilmu fikih dan sebagainya, lupa urusan hatimu dengan Allah, fa'lam maka ta'ilah. Jika wirid wal adhkar istitqalan, untuk baca wirid dan zikir-zikir merasa berat, maka zikir itu penting, biarpun kamu cerdas, hebat, ingat urusanmu dengan Allah. Enggak mau membaca wikrit, malas baca zikir, malas mengandalkan kecerdasannya. Fa'lam maka ta'ilah anna syaitana al-la'in qaddasa fi qalbika da'. Maka kita lihat saat itu berarti setan yang terkutuk itu telah memasukkan dalam dirimu adalah penyakit. Ad-dafin yang tersembunyi. Wa hubbul mali, yaitu tiba-tiba di dalam hatimu ada cinta kepada dunia. Wal jahi, dan pangkat. Wa iyyaka, awas. Antakhtar bihi, untuk kau tertipu. Awas dari kamu tertipu. Jangan sampai kau tertipu dengan itu semua. Fatakunu dhahkatan lahu. Masya Allah. Menjadi bahan tertawaan syaitan. Wa yuhlikaka, kemudian akan syaitan menghancurkanmu. Wa yaskhur minka, merendahkan kamu. Fa in jarabta muddatan. Fa in jarabta nafsahu muddatan fil aurati wal ibadati. Fa kanat la tastadkirha kasalan anha. Kalau sudah engkau mencoba. Injarabta, jika kau sudah mencoba dari amalan-amalan ini, makanya termasuk di sini diupayakan ada doa fajar, habis itu wiridul latif, itu adalah tidak lain dari apa yang diisyarat oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan setelah itu sudah jangan macam-macam, wiridmu waktu-waktu tepat itu saja, baru setelah itu belajar ilmu yang lainnya. Ya, wirid jangan terlalu panjang juga, tapi yang penting istiqomah, dan sebaiknya itu banyak doa. Sampai ada mengatakan, saya berzikir la ilaha illallah 1 jam dengan membaca wirid yang macam-macam, 1 jam mana lebih bagus? Sepakati ulama lebih bagus yang macam-macam, 1 jam. Karena apa? Setiap zikir ada faedah yang khusus dan keistimewaan. Zikir ini ada keistimewaan. Orang bisa baca la ilallah mulai jam 6 sampai jam 7. La ilaha illallah, bagus. Nah, tapi jika bermacam-macam zikir, maka itu lebih bagus. Karena apa? Setiap zikir nih ada keutamaannya. Setiap zikir ada keutamaannya. Maka yang kita baca al-wiridul latif. Wiridul latif adalah banyak doanya macam-macam. Doa fajar dan seterusnya. Baik, setelah engkau uji dengan ibadah-ibadah tadi, ringan tadi, ibadah-ibadah tadi, mulai dari pagi bangun, kau lakukannya itu, kemudian baca doa fajar, kemudian sholat sunnah, kemudian sholat fardu, sholat fardu, zikir, sholat, baca wiridul latif, habis itu masuk bab belajar, kalau mau belajar, untuk membenahi hatimu, membenahi niat. Kalau sudah begitu, lihat. Benar ini. Kalau sudah kau coba, la tastadkiruha. Ternyata dirimu tidak merasa berat, kasalan. Anha, dari itu semuanya. Lakin tuharat rohbatuka fi tahsilil ilmin nafi'. Lakin, akan tapi yang tampak, tuharat rohbatuka, kesemangatanmu, keinginanmu, fi tahsilil ilmin nafi', untuk mendapatkan ilmu nafi'. Walam turid bihi, dan kau tidak menghendaki illa wajhallahi, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, wa darul akhirati nari akhir. Fadzalika afdal min nawafil ibadat. Nah, kalau sudah benar niatmu, sampai dikatakan. Kalau sudah kamu ketemu, hatimu sudah kenal apa yang kau cari dari ilmu ini benar-benar, dari zikirmu itu benar, waktu zikirmu ada, kemudian waktu engkau menuntut ilmu itu karena Allah, maka telah menuntut ilmu lebih bagus daripada amalan-amalan sunnah yang lainnya. Jadi kalian menuntut ilmu asalkan niatmu benar lebih bagus daripada amalan sunnah. Nawafil yang lainnya. Mahma sohatin niyatu. Catatannya niat yang benar. Walakin nasya'at, akan tapi permasalahan. Lagi-lagi permasalahan adalah bisihatin niat. Jadi permasalahan disini. Kalau niatmu benar, ya, apa yang kau lakukan belajar ini, Masya Allah ini. Fa'ilam tasifah wa ma'din. Kalau ternyata niatmu enggak benar, itu menjadi sumber ghururil juhal, tertipunya orang-orang bodoh. Ini tempat apa? Ma'din. Wa mazillatun. Ini tadi. Mazillah wa mazallah. Zalla. Zalla. Zillu. Master Mimi. Thulathi ala wazan ish. Dharaba yadir dharaba. Madrupan. Mazallatan. Ala wazan. Mazallatan. Tempat tergelincirnya. Mazallatan. Mazallat aqdami rijali. Tempat tergelincirnya. Kaki-kaki orang-orang hebat. Awas. Jadi niat. Kembali lagi, Imam Ghazali selalu mengingatkan masalah niat. Jadi gini, kalau niatmu benar, makanya sekarang yang mau datang menuntut ilmu, yang belajar, atau yang hanya sekedar santri kilat di sini, ternyata kuncinya adalah bagaimana kamu punya niat di dalam menuntut ilmu. Kalau niatmu salah, sebesar apapun ilmu yang kau dapat, tidak akan menyelamatkan dirimu. Itu adalah tempat sumber setan untuk goda dari situ. Sehingga semakin pintar, bukan semakin dekat kepada Allah, semakin jauh dari Allah. Maka uji, punya amalan enggak? Dan zikir yang benar. Karena Allah. Bukan zikir, awas hati-hati, jangan punya amalan, hanya pengen kebal. Itu. Zikir banyak-banyak pengen kebal. Ngapain ini? Zikir banyak itu pasti bukan hanya karena apa? Pengen hebat. Pengen zikir banyak biar di punya amalan, biar dicintai orang. Ente dicintai karena akhlak, ente ilmu pelet umum. Zikir setiap hari kenapa? Ilmu mahabbah ini. Biar nanti diikuti orang. Nanti kalau diikuti orang kan dakwahnya banyak. Oh enggak. Dari situ dah niatnya enggak benar sudah. Kamu akhlak yang mulia pasti diikuti orang. Apalagi ilmu. Pokoknya ilmu-ilmu hikmah yang aneh-aneh itu sudah. Mulai dari ilmu kebal, ilmu enggak bisa ini. Bukan itu yang kau cari. Akan tapi ilmu yang menjadikan kau takut kepada Allah. Dan kau uji dengan amalan-amalan yang tadi. Zikir-zikir yang ringan tadi. Nanti habis maghrib ada zikir lagi, habis isya ada lagi, malam ada zikir. Tapi sisa waktunya adalah untuk belajar ilmu, dan kau niati karena Allah, maka luar biasa. Ini sebaik-baik pekerjaan, lebih bagus daripada amalan-amalan sunnah yang kau lakukan selama ini. Insuhan. Syaratnya sah, niatmu adalah benar. Tapi kalau niatmu enggak benar, tempat godaan setan. Tempat godaan setan. Baik. Kalau sampai di sini saja. Al-halatu thaniyatu alla taqdir ala tahsilil ilmi nafi. Nah, ini insyaallah besok kita lanjutkan, sudah mulai pada pembenahan ini. Pertama oleh Imam Ghazali, dan Imam Ghazali memang mengingatkan dalam kitab Muqaddimah Ihya Ulumuddin, kalau ingin mengajari akidah seperti apapun beratnya, jangan lupa kau mulai dengan gemari apa senangkan anak-anak kita untuk baca Al-Qur'an dan berzikir. Sebab itu adalah ada ilmu laduni yang Allah berikan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jadi kalau orang belajar ilmu akidah sedahsyat apapun, kalau ternyata tidak mencoba untuk senang zikir, enggak akan mendapatkan ilmu akidah yang sesungguhnya. Dia pintar debat saja. Ilmu fikih sehebat apapun, jika ternyata tidak menjadikan dia punya waktu untuk dengan Allah, maka bohong itu semuanya. Jadi membaca Al-Qur'an, zikir itu sangat penting sambil kita mempelajari ilmu ini semuanya. Jangan sampai kita hanya sibuk untuk menghafal, debat, diskusi, bahtul masail. Tapi mana waktu untuk ngadu kepada Allah, waktu sujud kepada Allah. Maka oleh Imam Ghazali, sebelum kita benar-benar belajar dengan akal kita, nanti akan dibenahi oleh Imam Ghazali. Disadarkan tentang riya bahayanya, sombongan bahayanya, ini. Sampai akhir, tapi mulailah dengan zikir-zikir dulu. Nah, baca zikir, sudah baca dulu. Tatma'innul qulub, hatimu akan tenang nanti, sambil nanti perlahan. Kalau nunggu sampai selesai, tidak punya amalan. Kamu. Sudah sekarang punya amalan. Misalnya selesai. Kalau Imam Ghazali, doanya taruh di belakang. Gimana ceritanya? Setelah selesai kitabnya, baru baca. Baca doa. Enggak begitu. Imam Ghazali mulai sekarang baca doa. Maka dihimbau kepada semuanya. Yang ini, termasuk yang kita baca di masjid ini, tidak lain adalah kumpulan dari apa yang dihadirkan Imam Ghazali. Yang kenal Imam Ghazali. Dan semua guru tarekah yang ada di dunia ini, mengambil ilmu dari Ghazali. Tidak ada ilmu tarekah di dunia ini yang tidak mengambil ilmu dari Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi ketahuilah, maka zikir-zikir yang selama ini kita baca doa fajar diambil dari juga tulis apa yang dikutip Imam Ghazali. Termasuk Wirdul Latifnya yang ditulis oleh Imam Haddad. Tidak lain itu juga dicuplik dari apa? Apa yang dihadirkan Imam Ghazali, khususnya dalam kitab doa-doa yang dihadirkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Yang punya torekoh, lanjutkan amalan torekohnya. Akan tapi baca zikir-zikir yang dihadirkan oleh Imam Ghazali tadi, termasuk Imam Haddad dalam Wirdul Latifnya, Ratibul Haddadnya. Kemudian itu semua dari Nabi SAW. Dan ini juga dari Nabi SAW. Baru nanti setelah kita punya waktu khusus untuk berzikir mohon kepada Allah, baru belajarlah sepuas-puasmu dengan niat yang benar ini. Dibarengi dengan zikir, kekuatan zikir. Kemudian setelah itu, niatmu, maka fikih yang kau dapat, fikih yang menyelamatkanmu. Akidah yang kau dapat, akidah yang menyelamatkanmu. Jangan sampai kita tertipu oleh syaitan. Katanya ilmu syariat, ilmu Allah. Tapi ternyata tidak mau dekat kepada Allah. Tambah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah. Mari bismillah kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adhibna wa surna wa la tahdurna. Wa'afina wa la tumritna wa akribna wa la tuhinna. Wa atirna wa la tusul alina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Berikan kepada kami ya Allah ilmu yang manfaat. Dan jadikan hati kami hati yang khusyuk ya Allah. Di saat berzikir kepadamu ya Allah. Dan senangkan kami untuk menyebut namamu. Senangkan kami untuk berzikir ya Allah. Dan jadikan zikir adalah kegembiraan kami, kebahagiaan kami di saat menyebut namamu ya Allah. Dan jadikan hati kami di saat menyebut namamu bergetar ya Allah. Karena kagum, karena bergetar ya Allah. Karena memuliakanmu ya Allah. Karena bergembira denganmu ya Allah. Karena cinta kepadamu ya Allah. Dan kami mohonlah, berikan kepada kami ilmu yang manfaat ya Allah. Jauhkan kami dari ilmu yang tidak manfaat. Jaga hati kami, jauhkan dari sombong, jauh ria, dan jauhkan dari ria. Dan jadikan hati kami hati yang tulus. Tidak ada pekerjaan baik yang kami lakukan kecuali untukmu ya Allah. Jauhkan kami dari ria, jauhkan kami dari ria, jauhkan kami dari sombong. Berikan kepada kami umur panjang dalam taatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua khusnul khotimah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka. Berikan kepada kami, anak-anak kami, murid-murid kami, ilmu yang manfaat. Dan berikan kepada kami dan mereka semua khusnul khotimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة إذا بشأ البرد اللطيف الفاتحة لحبيبنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يؤني درجات في الجنة ينفعني بأسراري ونواري مولي في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا الله رب العرش الكريم ومن يطأ مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وسبحان الله حين تمسون وحين تمسون والحمد بسماوات الأرض وعشية وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي

wa a'udzu bi anta ta'ala min tahti Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tut'imuni wa anta taskini wa anta tumituni wa anta tuhyini wa anta 'ala kulli syai'in qadir asbahna 'ala fitratil islam wa 'ala kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin Allahumma Amma wa abika asbahna bika amsana bika nahya bika naut natawalka wa ilaika an-nusur asbahna wa asbal mulk lillahi walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma inna nas'aluka khayra hadzal yawm fathahu wa nasruhu wa nuruhu wa barakatuhu da Allahumma inni as'aluka khayra hadzal yawm wa khayra ma fi wa khayra ma qabla wa khayra ma ba'da wa a'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fi wa syarri ma qabla wa syarri ma ba'da Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi akhatin min khalqik wa minka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakash syukru ala dzalik subhanallahi bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi